Mitra Bisnis, sebelum ini Kwi Kiangi menyebutkan blunder yang terjadi sebagai dampak dari penerbitan obligasi reka perbankan yang membebani anggaran dan pendapatan belanja negara dari tahun ke tahun sebenarnya telah sejak awal diperingatkan dan disarankan oleh Kwi Kiangi untuk tidak dilakukan. Meski demikian, para pemangku kepentingan pada masa kebijakan itu dirilis ternyata lebih percaya pada saran IMF sehingga kebijakan itu bisa terus berlanjut serta nyaris tak terselesaikan masalahnya hingga saat ini. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, menurut kajian Bapak, apakah blunder dari kebijakan obligasi rekap itu ada kaitannya dengan tidak adanya exit strategi yang dipersiapkan? Sudah disiapin strateginya, sebelum dijual obligasi rekapnya ditarik, ada bukunya. Dan sebelum dibukun, ditulis dalam bentuk artikel Kompas 2 hari berturut-turut. Ketika itu Kompas sangat kooperatif sampai mau memuat. Tapi sayangnya exit strategi itu tidak dijalankan ya Pak Kwi? Tidak dijalankan. Ketika tidak dijalankan, satu hari setelah terlambat, Pak Budiono memanggil salah satu dari yang menulis ini, yang dipanggil Antoni Budiawan. Ya coba jelaskan kepada saya perlahan-lahan. Setelah dijelaskan, Pak Budiono mengatakan it makes sense gitu. Masuk akal, iya Pak, masuk akal. Dari dulu juga masuk akal, tapi sekarang nggak ada gunanya. Karena sudah dijual, jadi dari situ kelihatan konyolnya seperti apa gitu. Lantas apakah lembaga-lembaga donor asing pada waktu itu juga tidak meminta penjelasan Pak Kwi? Iya, itu Bank Dunia nanya yang sama pada Drajat Wibowo. Lalu Bank Dunia bilang coba berikan kepada saya yang dalam bahasa Inggris, kamu tulis bahasa Inggris. Nah Drajat langsung telepon saya, tolong Pak Kwi diterbitkan dalam bahasa Inggris, dalam bentuk buku kita sebar dulu. Baru saya berikan kepada Bank Dunia, saya tanya kenapa kok begitu. Drajat Wibowo mengatakan kalau enggak nanti pikiran saya diklip seolah-olah mereka yang pintar gitu kan. Walaupun sudah terlambat, dan itu ada bukunya sekarang. Dalam bahasa Inggris ada. Jadi ini ada buktinya semua gitu. Jadi kelihatannya upaya beberapa tokoh nasional untuk mempertanyakan kembali kebijakan obligasi rekap ini masih akan panjang ya Pak Kwi? Iya, tetapi apa masih bisa diapa-apakan kan sudah tidak, sudah terlambat semua menurut saya. Nah, tapi ternyata yang saya katakan itu kan wilayah hukum yang tidak saya pahami. Gitu. Dan soal itu juga masa wapres dikutik-kutik gitu kan. Ya semua bisa diutik-utik aja, makanya saya bicaranya seperti ini kan udah ngutik-ngutik. Demikian Kwi Kiangi, Beni Rahmadi, PAS FM.